semekang manis madu, dasar bagus parasmu kang tanpa layu. Kang mas sesuat yang ning ati yomo digokan sawi. Make up.